Ubinan tentang sebab-sebab kesesatan, tentang sebab-sebab ad-dhalal, asbabu dhalal, dan tanda-tanda orang yang sesat. Kita angkat materi ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan contoh-contoh. Kita angkat materi ini adalah dalam rangka supaya kita terhindar dan menjauhi hal-hal yang menyebabkan kesesatan. Sebagaimana sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman kanu yas'aluna ar-rasul 'anil khair wa sa'altu 'anil syarr makhafatan ayudrikani. Dulu para sahabat kebanyakan mereka bertanya tentang amalan kebaikan, amalan kebaikan. Namun aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan-keburukan. Kenapa beliau bertanya kepada Rasul tentang keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kesesatan-kesesatan? Bukan untuk dikerjakan, namun khawatir kalau kesesatan itu kita melakukannya. Khawatir kalau ternyata kita melakukan hal yang sesat, kita tidak tahu kalau itu kesesatan. Yang berujung apa? Kita merasa benar dalam keadaan kita sesat. Karena itu, pada kesempatan siang hari ini kita akan membaca sedikit tentang keterangan para ulama dan contoh-contoh mereka yang berkaitan asbabul dhalal, sebab-sebab kesesatan. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, kita baca ucapan beliau, khata'u ghairil mujtahidi zihun sababuhu tahkimul hawa wattiba'ul mutasyabih wa mufaraqatul jama'ah. Kesalahan yang timbul bukan dari seorang yang ahlul ijtihad, bukan dari seorang yang terkenal kegigihannya dalam membela sunnah, maka kesalahan tersebut namanya adalah zaif, penentangan. Sebabnya, sebabnya itu ada tiga. Secara global kata beliau, sebabnya itu ada tiga. Yang pertama, tahkimul hawa. Tahkimul hawa, penghukuman sesuatu dengan hawa nafsu, menetapkan ini boleh, sandarannya hawa nafsu, ya, mengatakan ini hak, ini batil, tidak punya ilmu dan tidak mau tahu ilmu, ini benar, hawa nafsu. Ini sebab pertama. Kemudian yang kedua, wattiba'ul mutasyabih, mengikuti hal-hal yang mutasyabih, mencari-cari hal-hal yang masih samar-samar, gemarnya itu dengan perkara yang masih samar, bisa ditarik sana, bisa ditarik sini, nanti insya Allah akan kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah wa mufaraqatul jama'ah, memisahkan diri dari al-jama'ah. Al-jama'ah yang dimaksudkan di sini adalah Rasulullah dengan para sahabat. Al-jama'ah bukan sembarangan jama'ah yang dimaksudkan, namun menyelisihi, memisahkan diri dari jamaahnya Rasulullah dengan para sahabat. Ini juga sebab yang ketiga. Hadirin kaum muslimin, rahimakumullah jami'an. Kita ulas kembali kata-kata ini. Beliau mengatakan, khata'u ghairul mujtahidi zayghun. Kesalahan seorang yang dia bukan ahlul ijtihad, maka itu namanya adalah zayghun, penentangan. Di sini beliau menyampaikan kepada kita bahwa seorang yang dolal, yang jatuh pada kesesatan, itu tidak langsung serta-merta kita katakan sesat. Namun kita lihat, jika seorang tersebut adalah ahlul ijtihad yang dikenal kegigihannya dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenal seperti Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Syafi'i, ulama-ulama besar yang terkenal kegigihannya dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang namanya manusia tetap saja manusia, jatuh pada kesalahan. Nah, ketika seorang yang alim dikenal kegigihannya membela Islam, berpegang dengan akidah yang benar, kok salah, tidak langsung orangnya dikatakan dia adalah ahlu zaid, dia adalah penentang, dia adalah dolal, sesat. Tidak. Kenapa demikian? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya, kalau seandainya ilmu yang hak sampai kepada beliau, pasti beliau rujuk kepada yang benar. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i, "Idza ra'aitum, idza ra'aita qali yughalifu qala ar-rasul fadribuha 'alal ha'it." Jikalau kalian menjumpai, mendapati pendapatku berbeda dengan sabda Rasul, maka lempar ke tembok-tembok, buang ucapanku itu. Fa inni qad uraji'u fi hayati wa ba'da mamati, karena sesungguhnya aku telah rujuk kepada al-haq ketika aku hidup ataupun setelah aku wafat. Ini sikap kita kepada seorang yang dikenal bahwa dia adalah seorang al-zabu al-sunnah, membela sunnah, tidak dikenal kesengajaannya memiliki sebuah bid'ah, tidak dikenal dia membela-bela pemikiran Mu'tazilah atau Asyariyah atau Jahmiyah. Tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, manusia biasa juga. Yang namanya manusia tetap mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Orang tidak ada yang sempurna ilmunya sehingga memungkinkan salah dalam satu perkara. Namun beliau adalah seorang yang terkenal dalam memperjuangkan sunnah Rasulullah dan mengembalikan umat kepada pemahaman salafus saleh. Maka kesalahan yang seperti ini kita berhusnudzon. Kalau seandainya datang kepada dia ilmu yang menasihati, yang menegur, yang memperingatkan dan menjelaskan al-haq dalam perkara itu, pasti akan rujuk kepada yang benar. Karena memang beliau-beliau orang yang tidak adalah manusia-manusia yang tidak terkenal kepenentangannya, terhadap al-haq itu sendiri. Bisa difahami hadirin? Fala Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang ahli ijtihad yang dia dikenal kesalehannya berijtihad dan benar, maka dia mendapatkan dua pahala, pahala usaha ijtihadnya dan pahala benarnya dia dalam berijtihad. Wan aqta'ana min apabila salah, dia mendapatkan satu pahala, tidak dicela orang ini, tidak direndahkan orang ini, tapi salah dia tetap salah. Rasul mengatakan wa in akhta'a, jikalau salah tetap dikatakan Rasul salah, namun tidak kemudian dicela oleh Rasul. Bahkan Rasul mengatakan falahu ajrun wahid, baginya mendapatkan satu pahala dalam ijtihad dia, keseriusan dia menumpahkan kemampuannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an, sekarang yang kita akan masuk adalah seorang yang bukan ahli ijtihad, seorang yang tidak dikenal membela sunnah, wa nasiru sunnah wa qani'u bid'ah, membela sunnah dan menghancurkan bid'ah, tidak dikenal seperti itu. Maka kesalahan-kesalahan itu yang terkumpul pada mereka itu sebabnya ada tiga. Perlu kita tahu di hadis Hudzaifah ibn Yaman disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti sayati alaikum du'atun ila abwabi jahannam man ajabuhum qadhafuha ilaihi, akan datang nanti di satu zaman dai-dai, pendakwah-pendakwah yang mengajak manusia ke pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabuha, siapa saja di antara kalian yang menerima dakwahnya orang tersebut, maka orang itu akan melemparnya ke dalam neraka jahannam. Ini sudah diberitahukan oleh Rasulullah akan adanya dai-dai, penyeru-penyeru yang bukan menyeru kepada al-haq, namun menyeru kepada al-batil, abwabu jahannam, menuju pintu-pintu jahannam. Apa sebab-sebab kesesatan itu? Tadi saya sudah sebutkan, saya sudah terjemahkan kata Syekh Abdullah Salbilain, ada tiga. Yang pertama, hawa nafsu. Yang kedua, mengikuti atau mencari-cari ayat-ayat atau hadis-hadis yang masih samar. Dan yang ketiga adalah menyelisihi al-jamaah, tidak mau mengikuti Rasulullah dengan para sahabat beliau. Tiga hal inilah yang menyebabkan manusia sesat. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, pada pembahasan yang pertama, tahkimul hawa, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus, dan tidaklah mereka orang-orang yang menelitimu wahai Rasul kecuali mereka mengikuti sangkaan-sangkaan mereka belaka dan hawa nafsu mereka. Mengikuti sangkaan. Ketika seorang menyelisihi Rasul, maka dipastikan amalannya dibangun di atas dua ini. Sangkaan dan hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Yang pertama adalah al-hawa. Yang kedua an-nafsu. Al-hawa artinya adalah keinginan, selera, kemauan. Yang kedua an-nafsu artinya jiwa, hati. Seorang yang beribadah menyelisih Rasul atau beribadah namun tidak mengerti ilmu, ya, maka yang diikuti olehnya apa? Yang diikuti olehnya adalah hawa nafsu. Kemauannya seperti ini, maka dia seperti itu. Kepengen ini, dia lakukan kepengen ini. Dilakukan oleh dia. Saya ingin berjihad. Melawan siapa ya? Oh, kayak kafir. Patah ini. Semangat. Tapi tanpa ilmu. Akhirnya, salah dalam bergerak, salah dalam bertindak, salah jalannya. Hanya semata dibangun hamasah, kesemangatan saja. Ini banyak terjadi. Ada orang gemar ibadah, gemar zikir, gemar wirid, tapi tidak mau mengikuti Rasul. Imma karena dia tidak mau tahu ilmunya, bisa jadi karena dia tidak tahu ilmunya, bisa jadi memang dia gak butuh ilmu. Karena yang diikuti kepengenanku, zikirku seperti ini ya seperti ini. Urusan Rasul lambuh. Orang ngerti. Ini model orang yang beribadah dengan hawa nafsu. Keinginan jiwanya sajalah yang diikuti. Nah, orang yang beragama dengan ini pasti sesat. Pasti sesat. Walaupun dia tahu ayat, walaupun dia tahu hadisnya, namun dia telah memiliki prinsip, keinginan, sebuah pegangan pijakan tertentu, selain nas, maka dia tetap dahulukan itu. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Bisa dipahami hadirin? Semua ahli bidah mau berbicara apa? Saya berikan contoh di sini. Misalnya dia menyebutkan, saya sebutkan contoh tentang orang yang sesat, bahkan semua orang yang sesat itu karena hawa nafsu. Dia mengatakan, fathuhum li babi ta'wil al-fasid lin-nususi syar'iyyati biduni dalilin. Contoh hawa nafsu adalah menafsirkan satu ayat, menerjemahkan satu ayat dengan sebuah terjemahan yang berbeda dengan kenyataannya ada. Memalingkan kepada makna lain tanpa adanya dalil. Memalingkan satu ayat dari terjemahan yang nyata ke makna yang lain tanpa adanya dalil. Misal, anda pahami betul. Ada beberapa dalam agama kita yang memang perlu ditakwil. Tapi takwilnya takwil memalingkan makna dari yang nyata ke yang lain dengan dalil. Rasul menyatakan dalam sebuah hadis, "Idza dakhala ahadukum al-khala falyakul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith." Apabila seorang di antara kalian dakhala, fi'il apa dakhala? Fi'il madi, telah masuk. Apabila seorang di antara kalian telah masuk ke dalam WC, maka ucapkanlah doa masuk ke dalam WC. Bacanya doa di luar apa di dalam? Di luar apa di dalam, Bapak? Di luar. Dari mana kalian tahu? Padahal Rasul menyebutkan dengan fi'il madhi. Idza dakhala ahadukum, apabila seorang telah masuk ke WC, ucapkanlah doa. Jenengan nyalai dalil atau dalil yang nyalai jenengan? Dalam hal ini ada ta'wil yang dimuatkan oleh hadis ini, bukan setelah masuk, tapi ketika akan masuk. Dari mana kita tahu itu? Prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami? Ini dia. Itulah dia. Satu kata-kata dimaknakan kepada makna lain. Semisal, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apa terjemahannya? Sungguh telah ditegakkan sholat. Sungguh telah ditegakkan sholat. Padahal qamat sebelum sholat apa setelah sholat? Kalau jenengan ahli bahasa, qamatnya setelah selesai assalamualaikum, assalamualaikum, baru qad qamatis shalah, qad qamatis shalah gitu. Sholat telah selesai, sholat telah selesai gitu. Tapi prakteknya Rasul tidak demikian. Ini berarti mentakwilkan sesuatu dengan dalil. Nah sekarang ahlul ahwa gemarnya main di bidang ini. Ayat ditafsirkan ke makna lain tanpa dalil. Dari penafsiran dengan hawa nafsu, sehingga orang yang tidak tahu akan menyangka hawa nafsunya si A berdalil dengan ayat itu. Ini mainan ahlul ahwa seperti itu. Membacakan hadis diterjemahkan ke makna lain yang sesuai dengan hawa nafsu, sehingga akan disangka hadis tersebut menguatkan dia. Bisa dipahami? Kita baca ucapan beliau. Walaqad kana hadzal amru min a'zami awamin tafarqatil ummatil islamiyah. Sungguh hal ini adalah sebesar-besar faktor berpecahnya Islam. Bahkan umat-umat sebelum ini. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa bil jumlati iftiraq ahli kitabi wa iftiraq hadhihi al-ummah ala 73 firqah innama awjabahu at-ta'wil. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, sesungguhnya tak lain yang menyebabkan terpecah-pecahnya ahli kitab dan juga yang menyebabkannya terpecah-pecahnya umat ini menjadi 73 golongan bahkan lebih, itu karena faktor ini. Ayat diterjemahkan, difahami, ditakwilkan ke makna yang lain dengan hawa nafsu. Seperti yang terjadi di ahlul kitab. Ahlul kitab Yahud dan Nasara sampai hari ini sudah tidak lagi mereka ketahui kitab suci mereka yang asli mana, tidak diketahui lagi. Sungguh, kalau seandainya disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya tidak ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Islam ini akan adanya penjagaan dari Allah, yang akan terjadi seperti Yahudi dan Nasara. Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni al-Islam. Sebagian ulama menyebutkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Kalau tidak ada jaminan dari Allah, Allah yang menjaganya, niscaya yang akan terjadi pada umat ini seperti yang terjadi pada Yahudi dan Nasara. Kitab sucinya hilang yang suci. Adanya sudah campur tangan hawa nafsu. Ini dia. Kesesatan yang terjadi, lalu sebutkan di sini, misal seperti Al-Imam Ibn Abi Al-Izzi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah menyebutkan, wahal kharajatil khawariju wa'tazilatil mu'tazilatu warafadatil rafidu wa'tarakatil umma ala salat masyadina fiqah illa bita'wilil fasid. Kata beliau, dan bukankah kita telah melihat dalam sejarah, kata Syekh, kenapa kaum Khawarij mereka melawan Umar ibn Khattab, penguasa Muslim yang sah. Kemudian tak luput pula Uthman ibn Affan. Tak luput pula kemudian Ali bin Abi Thalib sampai hari ini. Penguasa-penguasa kaum muslimin. Bahkan negara yang sekarang ini menegakkan tauhid biladi Saudiyah, negara Arab Saudi, yang di sana ulama-ulamanya kuat dan kokoh, pun tak luput dari sasarannya kaum teroris. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Kata Syekh, coba lihat dalam sejarah, itu tidak akan terjadi kecuali karena ta'wilul fasid. Ayat ditafsirkan dengan hawa nafsu. Misalnya ayat apa? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Berdasarkan ayat ini, mereka menafsirkan semuanya sendiri. Berarti pelaku dosa besar kafir, karena ketika dia melakukan dosa besar, tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Terus seperti itu. Mereka mengarahkan kaidah ini kepada para penguasa. Penguasa itu melakukan dosa besar, kafir. Terus siapa yang mengikutinya? Kafir. Siapa yang mengikuti orang kafir, maka dia kafir. Terus sampai semua orang dikafirkan sama mereka, kecuali awak terek. Yang namanya manusia pasti punya salah, tapi mereka tidak mengatakan diri mereka juga kafir. Ini akibat apa? Hawa nafsu. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, berulang kali kami sebutkan perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah adalah dalam hal ini. Ucapannya Al-Imam Al-Albani, Nasiruddin Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, ahli sunnah adalah yastadilluna awalan thumma yaqiduna thaniyan. Ciri ahli sunnah, mereka berilmu dulu, berdalil dulu, barulah kemudian mereka meyakini sesuai dengan dalil itu. Berilmu dulu, baru kemudian mereka beramal sesuai dengan dalil tersebut, sehingga mereka aman dari hawa nafsu, tidak tercampur di akidah mereka dengan hawa nafsu. Karena mereka mengharuskan berilmu dulu baru meyakini, berilmu dulu baru beramal, tidak mengedepankan selera, tidak mengedepankan keinginan dia ataupun keinginan orang lain, tidak. Masya Allah, jelas ya. Adapun kalau ahlul bid'ah, lo katakan mereka yataqiduna awalan thumma yastadilluna thaniyan. Mereka punya prinsip dulu, mereka punya keyakinan terlebih dahulu, baru kemudian mereka mencari dalil. Mereka mengikuti selera hawa nafsunya dulu, barulah mencari ilmu. Akhirnya mereka sesat, namun mereka merasa tidak sesat. Ini pengikut-pengikut hawa nafsu. Contoh yang lainnya adalah seperti yang sangat jelas, Mu'tazilah. Aliran ini mendahulukan akal daripada wahyu. Mu'tazilah. Dalam hal asma wa sifat, hadirin sudah paham tentang perkara ini. Mereka menolak nama Allah dan sifatnya. Di antara mereka ada yang menolak sifat menetapkan nama. Ini mereka. Kalau ditelusuri, kenapa kok seperti itu? Bukankah yang ditolak ayat? Bukankah yang ditolak hadis? Demikian pula dengan Asy'ariyah. Mereka mengatakan 20 nama Allah dan sifatnya, padahal Rasul menyebutkan 99 nama. Kenapa sih kau seperti itu? Tak lain jawabannya, karena hawa nafsu. Lawang aku ingin 20 ya 20. Jawabannya lawang ingin, inilah hawa nafsu. Tidak mau tahu tentang ilmu dan tidak mau tunduk dengan ilmu. Itu hawa nafsu. Bisa dipahami hadirin? Ya? Jelas-jelas ayat menerangkan nama Allah yang sedemikian banyak. Rasul menyebutkan 99 nama. Walillahi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah. Allah sesungguhnya memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Kondadak 20. Jadi sekarang ini, kalau bukan mengikuti wudhila dawek, bapak, itu hawa nafsu. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Perhatikan, sekali lagi, mereka menggunakan ayat bukan pada tempatnya. Penafsirannya, pemahamannya tidak sesuai yang dimaukan, namun dengan hawa nafsu. Mereka membaca dalam Al-Quran ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Laisa kamidli syai'un." Tok sampai di situ. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. mereka memotong ayat sampai di sini. Sehingga kata mereka, kalau kita menetapkan Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat, pasti kita akan jatuh pada menyerupakan Allah dengan manusia. Allah memiliki sifat kasih sayang, manusia juga ia punya sifat kasih sayang. Allah memiliki sifat yuhibbu, mencintai, manusia juga memiliki sifat mencintai. Allah memiliki sifat yafrah, gembira, manusia juga memiliki sifat gembira. Bahkan disebutkan dalam hadis, Allah memiliki sifat yadhaku ala ahadikum, Allah tertawa, manusia punya sifat tertawa. Berarti kalau kita tetapkan nama dan sifat Allah, kita akan jatuh pada menyerupakan. Padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran, tidak ada yang sama dengan Allah sama sekali. Berarti mana? Milih mana kalian? Menetapkan sifat-sifat Allah, kalian berarti bertentangan dengan ayat, tidak ada yang sama dengan Allah sama sekali. Atau kalian tolak nama dan sifat Allah itu demi memegangi ayat, tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Milih mana jenengan? Paham atau tidak, Bapak? Ya. Mu'tazilah mengatakan berdalil laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti kita menyatakan sama dengan manusia. Manusia juga punya tangan? Berarti Anda bertentangan dengan ayat ini. Bertentangan tidak, Bapak? Kata mereka bertentangan. Adapun ahli sunnah mengatakan tidak bertentangan. Kita meyakini nama Allah dan sifatnya tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Tapi kata mereka tidak. Kalau kita menetapkan nama bagi Allah dan sifat bagi Allah, berarti kita jatuh pada penyerupaan. Dan itu dilarang. Berarti tolak semua nama dan tolak semua sifat Allah. Ini kaum Mu'tazilah menerjemahkan dan menetapkan ayat dengan hawa nafsu. Bisa difahami hadirin? Demikian pula kaum Sufi. Bid'ah dalam hal ibadah sangat banyak. Mau azan didahului dulu dengan tetek mengek sebelum Allah Akbar. Kemudian juga mau takbirat ihram juga seperti itu. Antara azan dengan qomat yang seharusnya disyariatkan untuk berdoa, la tuhdud du'a bainal adzanain, tidak akan ditolak doa yang diucapkan antara azan dan qomat, malah diganti dengan apa? Seperti itu. Ini dan itu, ini dan itu. Ketika diterangkan, jane kados niku niku mboten nonton ajaran apa. Niku mboten nonton dalile. Tapi apakah dia menerima? Apakah dia kemudian, oh matur nuwun Mas, ngenjing kula mboten lakoken malih. Apa gitu langsung? Tidak. Jawabannya yang main sekat bin kayak dia, oh. Hawa nafsu. Itulah sebab kesesatan. Kita pun bisa sesat sekali kaum muslimin. Bisa sesat. Selama kita masih hidup, kesesatan itu tetap mengancam kita. Waspada dari hawa nafsu. Ini dia. Disebutkan oleh beliau di sini, keterangan demi keterangan dari beliau, Syekh Abdullah Saleh Ubaylan. Saya bacakan saja di sini. seorang itu bisa sesat padahal awalnya di atas al-haq. Ini perhatian bagi kita. Awalnya orang itu benar. Awalnya orang itu memperjuangkan sunnah. Lambat laun syaitan memainkannya, akhirnya sesat. Perhatikan, saya bacakan di sini keterangan beliau. Fa'innal insana alaihi awalan ayyakuna amruhu lillah wa qasduhu ta'atan lillah fima amara bihi wa yuhibbu salah al-ma'mur wa yaqamat al-hujja alaihi fa'in fa'ala dhalika liqalab riyasah linafsihi wa liqaifatihi wa tanqis ghairihi kana dhalika khati'ah la yaqbalha Allah wa kadhalika idha fa'ala dhalika liqalabi litalabi sum'ah wa riyah kana amaluhu hadithan. Kata dia, sungguh seorang pada permulaan awalannya ayakuna orang itu adalah ikhlas karena Allah. Orang itu dalam berdakwah, dalam berjuang, dalam belajar, dalam rangka mentaati Allah, awalnya seperti itu. Dan dia adalah seorang yuhibbus salah al-ma'mur bihi. Ketika dia berdakwah, dia itu menginginkan kebaikan bagi umat. Ini masih baik. Yang diajarkan Al-Quran, yang diajarkan Sunnah, yang diajarkan kebaikan-kebaikan kepada umat awal. Namun ketika orang itu sudah mulai dirasuki hawa nafsu, semisal dia menginginkan supaya menjadi tokoh atau ingin ditokohkan atau ingin dipuji, mulailah hawa nafsu bermain di situ. Materinya tetap Al-Quran, Al-Hadis, namun sudah ada keinginan duniawiah, ingin dipuji, ingin dikatakan tokoh, ingin dikatakan ustaz besar, ingin dikatakan guru besar. Niatan ini, walaupun materinya pertama masih apa? Baik. Bisa dipahami ini kaum muslimin? Ini akan kelihatan nanti. Lambat laun dia akan bagaimana dalam dakwahnya. Kemudian dia mengatakan, ثم إذا رجع لي ذلك أوذي أنسب إليه أنه مخطئ وغرضه فاسد طلبت ناسه الانتصار لنفسه. Karena niatan yang sudah salah, ketika suatu hari dia dibantah oleh seorang ustaz akan kesalahannya, dalam kondisi dibantahnya dengan cara yang baik, dinasihati dengan cara yang baik, ya. Tapi karena sudah ada hawa nafsu tadi bercokol, nasihat tersebut ditolak oleh dia. Saya dinasihati ya, dan kalau saya manut, saya akan di bawahmu berarti. Sorry teman sih. Tidak mau. Itu hawa nafsu. Muncul itu nanti. Ucapan-ucapannya sudah mulai. Dakwahnya sudah mulai. Isinya nempelan ustaz yang kemarin nasihati. Karena apa? Dia merasa ada saingan guna meraih kedudukan sebagai tokoh di tempat tersebut. Hawa nafsu atau bukan? hawa nafsu. Hati-hati ini. Ya. Kemudian kata beliau, "Au udiya au nusiba ilayhi ilayhi annahu mufti." Atau suatu hari dia merasa dilecehkan atau merasa kehormatannya berkurang karena ternyata apa namanya maj'unya mamanya yang tadinya banyak yang datang ini sekarang berkurang umpamanya. Itu pengaruh yang tadinya dihormati kemudian kurang merasa dia biasanya dijemput kami mobil siki kami motor wah wis mudun kita umpamanya apa mani nusuk mangkat numpak motor banyak gitu ya wah numpak motor derek wah orang yang sudah ada benih hawa nafsu percikan sedikit saja itu menjadi masalah ingat itu dan ini mengerikan sehari dua hari penyakit hati bermunculan terus-terus akhirnya saya sudah tidak diterima di kalangan ahli sunnah nengok sih ahli bid'ah kayak apa mulai dia merangkul ahli bid'ah satu dua dimuliakan dia di sana wah kepanggonan enak ya mulailah dia syaitan memainkan hawa nafsunya tidak lagi melihat mana sunnah mana bid'ah yang penting kehormatan dan dia pun dalam dakwahnya membela-bela diri bukan ingin kebaikan bagi umatnya bisa dipahami kaum muslimin ini celah seorang sesat dan itu bisa terjadi pada hadirin ketika dia merasa dirinya sebagai ikhwan yang senior karena lamanya ngaji dari tahun 92 mamanya aku ngaji 92 ning ilmune nek ditakoni usul Selasa apa lo wis tau apa ora wis tau ini dia karena ngajine kadang ngaji kadang cuman menang ket bien tok kadang kalah hawa nafsu dimunculkan merasa tersisi oleh orang-orang yang baru merasa ini merasa itu hawa nafsu kalau sudah dicokoli hawa nafsu lihat sebentar lagi apa yang akan dia perbuat bisa merusak dakwah tidak peduli dakwah sunnah yang dia rusak karena sakit hatinya na'udzubillah min dzalik hawa nafsu itu bukan ini hawa nafsu aywa hadirin kaum muslimin yang kami muliakan kemudian yang kedua atau sebelum kita masih yang kedua masih yang pertama setelah orang itu terjangkiti hawa nafsu diingatkan antum ini melakukan sebuah pelanggaran kenapa antum ini tidak tegas terhadap ahlul bid'ah yang sudah nyata-nyata kebid'ahannya taruhlah kalau seandainya masih belum jelas dalam mereka menasihati mungkin tapi bagi mereka yang sudah jelas bahkan sebuah lembaga yang besar internasional yang sudah ditahdir oleh para ulama di mana-mana kalau mereka ini aja akan merusak dakwah kenapa kuantum masih bersama mereka kalau alasannya menasihati masa bergabung sama mereka dan ikut serta program mereka diingatkan dan itu menyimpang menhaj salaf karena Rasulullah telah wanti-wanti hati-hati dari semua bid'ah dan jangan pernah toleransi dengan kebid'ahan kecuali kalau dia awamnya yang kita masih bisa rangkul nasihati, tegur dan ingatkan. Itu pun kalau seandainya tetap tidak mau, kita pun diwajibkan menjauhinya. Ketika dinasihatnya seperti itu, dia tetap saja dengan penyimpangannya. Teguran peringatan sudah sampai, tetap saja. Maka dipertanyakan, dia berjalan di atas hawa nafsu. Di antara sebab-sebab hawa nafsu adalah, kata beliau di sini, adamul insaf wa adamul i'tirafi bil 'ajzi fi ma lam yakil ilayhi 'ilmuh. Kata beliau, ini masih berbicara tentang hawa nafsu. Seorang tidak berlaku adil dalam ucapan dan perbuatannya. Apa berlaku adil itu, kaum muslimin? Adil yang dimaksud adalah wad'u syai fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini adil. Ya? Adil itu bukan berarti sama rata sama rasa. Masa anak yang sudah umur 25 tahun dikasih sama dengan anak yang umur 5 tahun. Yang 5 tahun dikasih 500 perak cukup buat beli apa? Menduhan. Pimpun mboten parang ya, 500 perak apa? Yang dewasa kuliah atau di pondok dikasih karmeng di pondok nih 500 baik ben adil kan dia dimu. Aduh, adil itu bukan seperti itu. Adil itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Wad'u syai fi mawdi'ihi. Lawan dari kezaliman. Kezaliman itu apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah sekarang, sikap kepada ahlul bid'ah yang tepat dalam hal ini sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang telah lewat, adalah wajib kita untuk menjauhinya dan mengingatkan umat dari bahaya ahlul bid'ah. Seperti disebutkan di sini ucapannya Imam Sufyan ats-Tsauri, al-bid'atu ahabu ila iblis min al-ma'siyah wal ma'siyah yutab minha. Yang namanya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena ahlul bid'ah itu hampir-hampir tidak lagi diharapkan taubatnya. Adapun ahlul maksiat masih bisa diharapkan taubatnya. Ini peringatan keras. Hati-hati dari bid'ah kalau demikian. Pelakunya tidak merasa dosa. Kapan dia akan bertobat? Masa saya akan bertobat dari ibadah? Waktu buatan bawah? Waktu. Antum mengingatkan orang. Jangan lakukan ini. Ini bid'ah. Padahal di dalamnya ada bacaan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Yasin, surat ini. Jangan sih ditampilin layar. Sing bener banget kok, masa tobat saking baca Al-Baqarah. Paham yang saya maksudkan bahwa? Iya. Karena apa? Ahlul bid'ah dalam melakukan kebid'ahannya tanpa merasa salah, tanpa merasa menyesal. Ya bagaimana kok bisa tobat? Bahkan mereka akan semakin kokoh dalam memperjuangkan bid'ahnya. Tidak pernah padam. Disebutkan oleh Umar, oleh Ibnu Umar tentang bid'ah ini. Ibnu Umar mengatakan, "Mabtada'atil bid'atu illa zadat mudiyya." Tidak ada satupun bid'ah dimunculkan kecuali akan semakin tambah langgeng, akan semakin tambah menyebar, semakin kuat pelakunya. Wala turikati sunnah illa zadat hawiya, dan tidaklah sunnah itu ditinggalkan satu demi satu kecuali akan hilang sunnah itu di daerah tersebut, akan hilang. Bahaya sekali kalau demikian bid'ah itu. Nah, kita kembali ke permasalahan tadi di atas. Ketika seorang malah justru dia membela-bela bid'ah, dan dia malah justru berhadapan dengan orang-orang yang menegakkan sunnah, ini berarti tidaklah dia adil. Dia tahu yang seharusnya dia katakan batil adalah ahli bid'ah. Dia tahu itu, namun dia posisinya tidaklah adil, tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Seharusnya yang sunnah itu yang diikuti, yang bid'ah ditinggalkan, malah justru sekarang terbalik. Kemudian yang berikutnya, yang menjadi penguat hawa nafsu adalah wa'adamul i'tirafi bil'adzi fima lam yasil ilaihi ilmu. Seseorang tidak mengetahui atau tidak mengakui kelemahan dirinya, tidak menyadari kelemahan dirinya, fima lam yasil ilaihi ilmu, dalam perkara yang tidak sampai pada ilmunya. Ilmunya belum sampai ke sana, namun dia sok berbicara. Dia belum tahu hakikat pembahasan tentang asma wa sifat seperti apa, tapi dia tidak mengakui dirinya itu lemah, tidak menyadari dirinya itu jahil, akhirnya memaksakan diri berbicara tentang asma wa sifat. Hal ini menyebabkan jatuhnya dia dengan hawa, pada hawa nafsu. Ini orang itu mboknya tahu diri. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Kalau tidak tahu, ya jangan ngomong. Jangan sok pinter. Karena inilah yang menyebabkan manusia jatuh pada hawa nafsu. Ini dia. Apapun itu bidangnya, bidang akidah, kamu harus menyadari kelemahan dirimu. Dalam bab ini saya belum pernah mendalaminya. Maaf, saya tidak tahu. Saya tahu hanya dari beberapa sisi yang lain. Ini sudah muadzan? Belum. 5 menit lagi. Sampai jam 3. Tapi sabarnya, Bapak. 10 menit paling. Orang yang tidak mengakui dan tidak menyadari kelemahannya cenderung jatuh pada hawa nafsu. Dalam hal apapun. Dalam hal akidah, dalam hal ibadah. Ketika dia tidak menyadari dirinya lemah pun akan jatuh pada hawa nafsu. Demikian pula dalam hal yang berkaitan dengan permasalahan umpamanya terjadi fitnah umpamanya, pergolakan. Ini perhatikan, permasalahan belum jelas, dibicarakan oleh para ulama di negeri Saudi, di negeri Yaman, tentang fitnah tersebut. Kita ini bukan kapasitasnya orang yang ikut berbicara. Permasalahannya permasalahan antara ulama dan ulama. Maka yang membicarakannya ulama yang lebih alim. Yang menasihati, yang membicarakannya adalah ulama. Para masyayikh, para syekh yang berbicara. Kita yang di desa kutuk, cuap-cuap menurut keminter teman kuat. Bukyau tahu kadar dirimu, lemas ilmumu. Kamu tahu hanya sepetil tuh. Harus sadari itu. Karena kalau tidak, kamu akan jatuh pada hawa nafsu. Bahaya tidak apa? Bahaya. Orang itu harus tahu kadar diri. Lan yazinil ilmu. Tatkala ilmunya belum menguasai secara utuh permasalahan ini, maka diam, jangan berbicara. Baik masalah apapun saja, permasalahan terjadi antara keluarga si A dengan keluarga si B, bentrok, atau suami istri, bentrok. Ini kan permasalahan. Ketika kita belum tahu ilmunya secara mendalam, kita harus tahu diri. Saya tidak tahu ilmunya, saya lemah. Kalau saya ikut berbicara, bahaya malah. Jangan-jangan nanti yang saya benarkan adalah yang salah. Yang saya salahkan adalah yang benar. Harus tahu diri. Inilah sebab mengapa manusia jatuh pada hawa nafsu. Karena apa? Tidak menyadari kelemahan dirinya. Ada mengiktiraf bil ajzi, tidak mengakui kalau dia lemah. Maka dia pun ikut berbicara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an, ini sebab yang pertama. Ada berapa sebabnya? 3 secara global. Yang kedua, gemarnya itu mencari-cari ayat yang masih samar guna bisa dipalingkan ke hawa nafsunya. Ya. Dan ini ada pembahasan tersendiri, namun insyaallah sudah sering dibahas tentang yang kedua ini. Dan yang ketiga adalah mufarakatul jamaah, menyelisihi al-jamaah, menyelisihi salafus saleh, menyelisihi Rasulullah dengan para sahabat beliau. Wallahu a'lam bissawab. Sudah ada? Ya. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.